الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والجلال، نحمده في النعماء كما نحمده في البلاء. إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والمرسلين، صاحب المقام الموعود وحوض المورود، عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم، صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب الجديدان، وآله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya wasiat para nabi dan rasul dan wasiat di antara orang yang beriman adalah wasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, untuk selalu mentaati Allah Rabbul Izzah dalam keadaan rajin, dalam keadaan malas, selalu mentaati Allah dalam keadaan suka dan duka, benci dalam keadaan ataupun gembira, dalam keadaan ridho, takwa dan tunduk kepada Allah dalam keadaan sendirian dan ketika berada di tengah keramaian. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan benteng seorang mukmin. Dialah al-unsu 'indal wahsyah. Takwa kepada Allah merupakan teman saat-saat sendirian. Teman al-quwwah 'inda da'f. Takwa kepada Allah merupakan kekuatan saat-saat kita lemah, dan mendatangkan keberkahan tatkala hilangnya, keringnya keberkahan di zaman itu. Dan takwa kepada Allah dan taat kepada Allah merupakan ilmu ketika kejahilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian. "Wallahu bikulli syai'in alim." Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatunya. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ibadallah, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Fussilat, "Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu." Sesungguhnya mereka-mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, "thumma istaqamu," kemudian mereka istiqamah, "tatanazzalu alaihimul malaikah," maka para malaikat akan turun kepada mereka, "alla takhafu wa la tahzanu." Mereka membawa kabar gembira dan mengatakan kepadanya, "Janganlah kalian hendaknya takut dan janganlah kalian hendaknya bersedih. Akan tetapi, wa abshiru bil jannah." Berbahagialah kalian dengan surga Allah, "allati kuntum tu'adun," yang dahulu kalian dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut adanya istiqamah, menuntut adanya keyakinan hati, kebenaran lisan, dan kesungguhan di dalam beramal, itu semua merupakan unsur-unsur keimanan yang mesti dijalankan dengan keistiqomahan. Istiqomah adalah keteguhan di dalam memegang prinsip, tetap menjadi hamba Allah dalam segala hal dan keadaan. Merupakan itu semua merupakan bukti keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Rabbul Izzah. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, pantas Allah menjanjikan keutamaan yang besar untuk orang-orang yang istiqamah di dalam iman mereka. Maka ulama mufassirin mengomentari ayat yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang istiqamah itu ketika datang kematian menjemput mereka, akan datang kepada mereka para malaikatur rahmah, memberikan kabar gembira dan mengatakan, "Alla takhafu." Wahai hamba Allah, sejak sekarang janganlah engkau bersedih, janganlah engkau khawatir lagi. Dan yang kedua, "Wala tahzanu," jangan engkau bersedih. Bahkan mereka memberikan kabar gembira, "Wa abshiru bil jannah." Bergembiralah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama di dalam mentafsirkan apa yang dimaksud dengan jangan kalian takut lagi, maka disebutkan oleh mereka tidak takut dengan apa yang akan mereka hadapi setelah kematian. Setelah kematian tidak ada ketakutan pada kalian lagi. Wala tahzanu, adapun makna jangan kalian bersedih, yakni mereka tidak bersedih lagi dengan apa yang mereka tinggalkan di dunia dengan segala isinya. Itulah yang dirasakan orang-orang yang istiqamah ketika meninggalkan dunia yang fana ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, perasaan ini tentu akan dialami oleh semua orang yang istiqamah, termasuk orang-orang yang ketika di dunia sangat bahagia, berharta dan berkedudukan yang tinggi, karena kebahagiaan yang mereka akan terima di akhirat nanti jauh lebih baik daripada apa yang selama ini mereka rasakan. Adapun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang tidak istiqamah, bahkan melakukan kemaksiatan dan tidak taubat daripadanya, dan sombong kepada Allah dan di hadapan manusia, kelak mereka akan merasakan ketakutan yang mencekam dan kesedihan yang mendalam, walaupun di dunia mereka adalah orang yang paling sengsara dan orang yang paling menderita. Karena kesengsaraan mereka di dunia masih lebih baik dari apa yang mereka rasakan di dunia ini. Azab Allah Subhanahu wa taala tidak ada bandingnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan makna daripada hadis ini kepada kita bahwa yang dimaksud oleh sabda Nabi yang mulia adalah setiap mukmin terpenjara di dunia karena dia dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti hawa nafsunya dan dilarang untuk melakukan hal-hal yang haram dan yang makruh. Bahkan mereka diperintahkan untuk melakukan apa yang Allah perintah, Allah apa yang Allah suruh kepada mereka, dan itu semuanya adalah sangat sulit bagi mereka. Akan tetapi setelah kematian seorang mukmin tenang hatinya karena dia akan mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dahulu dia adalah seorang hakim besar, hakim agung di Mesir di zamannya. Beliau kalau pergi kerja biasa beliau yakni berangkat dengan naik kereta yang ditarik oleh kuda-kuda pilihan ataupun keledai-keledai pilihan dan di dalam sebuah arak-arakan yang penuh manusia di belakangnya. Pada suatu hari beliau melewati seorang Yahudi di Mesir. Maka si Yahudi itu adalah waktu itu adalah penjual minyak. Sebagaimana kebiasaan tukang minyak, si Yahudi itu pun pakaiannya kotor dan bisa jadi adalah compang-camping. Maka melihat arak-arakan yang membawa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, si Yahudi itu menghentikan beliau dan mengatakan kepadanya, "Wahai Imam, bukankah Nabi kalian yang mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir?" Bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Namun engkau wahai Imam, lihatlah keadaanmu di atas kemewahan ini dan lihatlah diriku di atas penderitaan seperti ini. Maka Al-Imam rahimahullahu taala yang paham dengan sabda yang agung ini, beliau mengatakan, "Aku wahai Yahudi, biar bagaimanapun kebahagiaanku yang kau lihat masih dianggap sebagai penjara bagiku bila dibandingkan dengan surga dan nikmatnya di dalam surga nanti yaumul qiyamah. Engkau wahai Yahudi, betapapun penderitaan yang kau rasakan, itu masih dihitung surga apabila dibandingkan dengan azab Allah yang tiada terkira di dalam neraka Allah." Sehingga Yahudi ini pun syahida fa syahida Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mendengarkan penjelasan hadis yang agung ini, Yahudi ini pun masuk Islam. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah. Alangkah agungnya hadis Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun." Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du ibadallah, sesungguhnya jalan menuju istiqamah di dalam segala keadaan, di dalam segala perkataan dan amalan-amalan kita disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau yang sangat terkenal dengan Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adatain. Beliau mengatakan ada dua pintu besar menuju istiqamah. Barang siapa yang mampu melakukan ini, maka dia mendapatkan kelezatan dan dia akan mampu untuk istiqamah biiznillahi wa taufiqih. Seketika banyak manusia yang terkungkung dengan syahwat dan hawa nafsunya, jauh dari kebaikan, susah meninggalkan keburukan. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim meringkas bahwa ada dua pintu besar menuju istiqamah. Pintu yang pertama ikhwatal iman, hirasatul khawatir wa hifziha, yaitu memelihara bisikan-bisikan hati, menjaga, memanajemen bisikan-bisikan hati. Jangan sampai membiarkan bisikan hati, melanjut-lanjutkan bisikan-bisikan hati. Karena asal muasal daripada seluruh keburukan datang dari arah ini. Karena bisikan hati tersebut merupakan bibit yang ditanam syaitan di dalam hati kita. Apabila bibit ini telah masuk merasuki hati seorang hamba, syaitan pun mulai memeliharanya, menyiraminya. Dia sirami sehari, dua hari, tiga hari dia sirami. Sehingga bisikan-bisikan ini berubah menjadi sebuah keinginan. Dia sirami, dia pelihara, sehingga berubah menjadi suatu tekad. Begitulah terus, dia tidak bosan-bosannya untuk memelihara bisikan-bisikan bibit-bibit yang telah ditanamkan di dalam hati, sehingga berubah menjadi sebuah pohon yang menghasilkan amal, menjadi suatu perbuatan. Terus dia lakukan seperti itu sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan menjadi sebuah warna. Dan setelah itu, fallahul musta'an, susah seorang hamba untuk keluar daripadanya kecuali dengan izin Rabbnya. Oleh karena itu, ibadah Allah, menolak bisikan hati, sentuhan-sentuhan yang ada di dalam hati kita, lebih mudah kita tolak daripada iradah, keinginan dan tekad. Sehingga apabila keinginan-keinginan itu sudah menjadi sebuah tekad, maka kita pun lemah berhadapan dengannya. Susah kita untuk menghilangkannya. Lihat diri Anda, wahai saudaraku. Ketika ingin baca Quran, datang syaitan mengatakan, ngopi dulu, teh dulu. Ketika kita a'udzubillah, berlindung kepada Allah, diingatkan kita, mandi dulu. Ketika kita berlindung kepada Allah kedua kali, dia ingatkan lagi, anakmu itu harus diantar ke sekolah. Begitu kita sudah selesai tiga kali berlindung kepada Allah, demi Allah dia tidak datang lagi. Begitulah seorang mukmin, bisikan-bisikan itu awalnya hanyalah, yakni amalan keburukan itu berawal daripada bisikan-bisikan. Oleh karena itu, barang siapa yang membiarkan bisikan-bisikan ini, tidak dia pelihara, maka ikhwatal iman rahimakumullah, laksana mereka yang membiarkan percikan api ketika mengenai bahan bakar, ketika yakni mengenai kayu bakar yang kering. Ketika hanya percikan, dia padamkan selesai, alhamdulillah. Akan tetapi seorang yang biarkan percikan api yang mengenai kayu bakar yang kering, dia biarkan membesar dan membesar, sehingga bisa menghancurkan segala-galanya, termasuk dirinya sendiri. Oleh karena itu dia tidak mampu lagi untuk yakni memadamkan api tersebut. Kalau Anda bertanya, wahai saudaraku, bagaimana jalan untuk memelihara dan mengatur bisikan-bisikan hati? Di antara caranya disebutkan Imam Ibnu Qayyim, ala ilmul jazim bittila'i Rabbi tabaraka wa ta'ala. Kita berilmu mengenai Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah pasti melihat, memandang hati kita, mengetahui bisikan-bisikan, rincian-rincian yang ada di dalam hati kita. Yang kedua, ijladuka lahu ayyara mithla tilkal khawatir fi baytihi alladhi khalfahu. Kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai Allah melihat bisikan-bisikan buruk tersebut ada di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala, ada di dalam hati kita. Maka kemudian yang ketiga, kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita adalah orang hamba yang hina, lalu Allah menyerahkan kita pada diri kita sendiri, tatkala itulah tidak ada lagi perlindungan pada kita, waliyadu billah. Jalan yang kedua menuju istiqamah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, sidqut ta'ahubbuli liqa'illah, jujur di dalam menyiapkan diri bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi kita, wahai hamba Allah, di dalam menetapi istiqamah, mendapatkan sifat istiqamah, selain daripada kita menyiapkan diri kita bertemu dengan Allah kapanpun, dimanapun. Maka saat itulah hatinya terputus dari dunia dan hatinya bersambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saat itulah syahwat itu pun mulai mengendor. Api syahwat tersebut mulai meredup di hadapan keharibaan, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan surga Allah yang indah. Oleh karena itulah, mulailah khusyuk hati kepada Allah. Maka saat itulah seorang hamba bisa istiqamah dengan izin Rabbnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تكلنا على أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا دنيانا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma ansur al mujahidin fi Syria wa ansur al mujahidin fi Filastin wa ansur al mujahidin fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma ashfi mardana, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadallah, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.